Bismillahirrahmanirrahim. Apa definisi hamas? Siapa yang ingat definisi hamas? Maksudnya di antara huruf hijaiyah ada yang tersifati dengan sifat hamas. Tafadhal. Siapa yang ingat? Baik, ahsan. Ayo. Sant. Itu mengalirnya nafas ataupun udara ketika mengucapkan huruf tersebut, dikarenakan lemahnya sandaran makhraj, atau dikarenakan lemahnya sandaran huruf tersebut kepada makhrajnya. Ada berapa huruf hamas yang diucapkan dan disertai aliran nafas? Ada 10. Apa saja? Baik. Fahathahu syakhsun sakat. Ini huruf-huruf ini ketika diucapkan diiringi dengan aliran nafas yang disebut dengan sifat hams. Tayyib. Sant. Kemudian apa lawan daripada hams? Lawannya itu jahar. Mawal jahar yang lainnya. Apa itu jahar? Fadal yang lain. Tertahannya aliran nafas karena keluar huruf cepat kuatnya sandaran. Tertahannya aliran nafas ataupun udara ketika mengucapkan huruf tersebut karena kuatnya sandaran huruf tersebut kepada makhrajnya. Itu lawannya. Jika di sana ada huruf hijaiyah yang 10 yang pengucapannya diiringi dengan aliran nafas, fahathahu syakhsun sakat, maka di sana pula ada lawannya. Itu yang tertahan nafas dalam pengucapan huruf tersebut. Ada berapa huruf jahar? Yang lainnya? Hah? Ada 19. Apa saja? Selain huruf hamas, selain huruf fahathahu syakhsun sakat, maka pengucapannya tidak diiringi dengan aliran nafas. Selamat. Kemudian yang kedua, syiddah. Apa yang dimaksud dengan syiddah? Yang lainnya, yang belum jawab. Apa yang dimaksud dengan huruf yang memiliki sifat syiddah? Seperti apa pengucapannya? Ini namanya tes mendadak. Tidak ada apa-apa. Biasanya kita kalau ujian ya, di sana, guru-guru kita biasanya apa? Ngasih tahu hari anu ya, kalau jawabnya hari anu nanti ujian gitu. Tes seperti itu, supaya siap. Ternyata kenyataannya apa? Murid-murid lari karena sudah tahu oh, hari ini ujian. Coba kalau nggak dikasih tahu dadakan. Tuh, ini biasanya orang-orang Indonesia saja. Orang-orang Yaman orangnya pemberani, tahu hari itu ujian dia datang. Tapi kalau kita ini kesempatan menghindar. Tapi ada kalanya pula ada tes-tes yang tidak disebutkan harinya, sehingga tidak ada yang bisa ngelak. Ya, ketika ada salah satu guru kita, guru bahasa, setiap kali tes dia sebutkan, sampai-sampai ikhwah tahu bahwasanya hari dia tes itu hari itu, hari Selasa waktu itu ya. Maka setiap hari Selasa banyak yang tidak hadir. Tiba-tiba hari Selasa tersebut tidak ada, oh berarti gak ada tes. Hadir hari berikutnya ternyata tes. Kelabakan seperti itu ya. Maka setelah itu apa, harus siap selalu. Tanya. Seperti itu. Apa yang maksud syiddah? Tercepatnya aliran suara saat mengucapkan huruf karena kuatnya sandaran. Tayib. Hasan, itu tercekatnya suara. Tercekatnya aliran suara karena kuatnya sandaran huruf tersebut pada makhrajnya. Artinya pengucapan huruf-huruf syiddah tidak diiringi dengan aliran suara. Artinya suara dengan serta merta dengan cepat terhenti. Tayib. Ada berapa huruf syiddah yang lainnya? Yang belum jawab? Hah? Ada 8. San. Apa saja? Tayib, ajid, qatin, bakat. Ajid, qatin, bakat. Maka ketika mengucapkan huruf-huruf yang 8 ini seperti ba, ya, tidak diiringi dengan aliran suara, ya, karena pendek ba. Tidak ba, tidak panjang. Tayib, atau qaf, tidak o, pendek. Terlebih ketika disukun, bab, tidak bab, tidak panjang suaranya, tapi dengan serta-merta selesai, berakhir. Tayib. Kemudian apa lawan dari syiddah? Yang lainnya? Lawan syiddah. Tayib, rakhawa. Apa itu rakhawa? Apa pengertian rakhawa? Tayib, mengalirnya aliran suara ketika mengucapkan huruf tersebut. Ada berapa huruf syiddah? Yang lainnya? Ada 8. Huruf syiddah? Ada 8. Huruf rakhawa? Ada 16. Ada 16. Tanya. Apa saja? Siapa yang hafal? Huruf syiddah. Huruf rakhawa. Huruf rakhawa sudah kita bentuk dalam syair. Siapa yang membacakannya? Fadhil yang sudah jawab. Huruf rakhawa. Atau lihat, boleh. Fa, ha, kha, za. Di bentuk syairnya sudah kita tulis. Oh, atau yang kita tulis bukan huruf rakhawa ya. Huruf jahar. Baik. Tayib, Hasan. Al-muhim huruf tersebut ada 16. Kemudian apa atau sifat apa yang menengahi di antara syiddah dengan rakhah? Yang lainnya. Sifat huruf yang menengahi di antara syiddah dan rakhah. Tidak mengalirnya suara dan juga tidak tercekatnya suara. Atau tidak mengalirnya atau tidak tercekatnya suara dan juga tidak diiringi dengan aliran suara. Ini pertengahan, yaitu tawassut atau bainiyah. Pertengahan, ya. Tidak mengalir dan juga tidak tercekat. Seperti itu. Pertengahan, sedang-sedang saja. Ada berapa huruf tawassut? Ada 5. Apa saja? Lin, Umar. Berikutnya isti'la. Isti'la. Apa yang dimaksud dengan isti'la? Isti'la. Qadha. Yang belum jawab. Terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit ketika pengucapan huruf tersebut, ya. Atau naiknya suara ke langit-langit atas ketika pengucapan huruf tersebut, ya. Naik suara tersebut ke langit-langit atas, bukan keluar, ya, tetapi naik terlebih dahulu, memantul terlebih dahulu, ke langit-langit atas. Tanya. Ada berapa huruf isti'la? Yang lainnya? Huruf isti'la? Ada tujuh. Apa saja? Khussa daghtin qil. Khussa daghtin qil merupakan tujuh huruf yang pengucapannya itu suara untuk dipantulkan terlebih dahulu ke langit-langit atas. Fokuskan kho, so, kemudian bo, bo. Maka suaranya ini menggelembung ke langit-langit atas, bukan langsung keluar. Tanya. Atau diiringi pula dengan naiknya pangkal lidah ke langit-langit atas. Apa lawan dari isti'la? Yang lainnya? Masyarakah fil khair. Disebutnya masyarakah fil khair. Saling bantu-bantu dalam kebaikan. Yang diborong. Lawan isti'la. Hah? Istighfar. Istighfar. Ya, lawannya istighfar. Itu tidak naiknya suara ke langit-langit atas atau dengan tetap mendatarnya lidah ketika pengucapan huruf tersebut. Dan hurufnya apa selain huruf isti'la? Hurufnya selain huruf isti'la. Berarti apa? Sisanya. Berapa sisanya? 22. Ada berapa tingkatan isti'la? Ini yang baru kita bahas. Tingkatan isti'la. Fadal bagi yang sudah jawab. Gak mengapa, jawab lagi. Hah? Ada dua. Ada yang mengurangi lagi? Ada lima. Apa tingkatan yang pertama? Fathah yang diiringi alif. Yang kedua? Fathah yang tidak diiringi alif. Fathah semata. Di huruf-huruf yang tujuh tersebut di fathah semata, tidak ada setelahnya alif. Yang ketiga, yang berharakat dhammah. Huruf isti'la yang berharakat dhammah. Yang keempat, yang berharakat sukun. Yang kelima, yang berharakat kasar. Itu tingkatan isti'la dengan tahapan-tahapan ini. Yang berikutnya yaitu itbaq, dan lawannya adalah infitah. Belum kita ambil ya. Itbaq secara bahasa adalah ilsaq, menempel atau melekat ya, sehingga para ulama membingkan, para ulama tajwid, salah satu bacaan iklab yang benar yaitu dengan itbaq syafatain, menempelkan kedua bibir, tidak merenggangkannya. Karena makna itbaq adalah al-isaq. Secara istilah tajwid adalah melekatnya atau nempelnya sebagian besar dari permukaan lidah dengan langit-langit. Permukaan lidah dengan langit-langit itu sebagian besarnya melekat dengan langit-langit atas, menyempit dengan langit-langit atas, sehingga ini lebih khusus lagi ya, lebih khusus lagi dari isti'la. Hurufnya ada empat, so, do, do, do, hilang tiga, itu kho, ghain, dan juga qaf. Sehingga oleh karena itu para ulama mengatakan kullu itbaqin isti'la wa laysa kullu isti'la'in itbaq. Setiap huruf itbaq adalah huruf isti'la. Iya, termasuk huruf isti'la huruf itbaq. Tetapi huruf-huruf isti'la tidak termasuk huruf itbaq karena ada yang keluar tiga. Seperti itu. Tapi yang empat ini lebih khusus, lebih melekat. Ya. Kenapa? Karena kha dan gha, kha dan ghain yang melekat hanya bagian pangkal lidahnya saja. Demikian pula qaf, pangkal lidahnya saja. Adapun yang empat ini permukaan lidah sebagian besar permukaan lidah meskipun tidak semua dengan langit-langit atas ini menempel, melekat, tapi menyempit. Huruf itbaq lebih spesifik istilahnya, lebih apa? Khusus. Tapi daripada huruf isti'la, ya, tersaring lagi. Seluruh huruf itbaq adalah isti'la dan tidak sebaliknya ini tadi. Kullu itbaqin isti'la wa laysa kullu isti'la'in itbaq. So, so ujungnya turun sedikit, tetapi apa? Dari mulai pertengahan sampai ke belakang dia lebih menempel ke atas. So, seperti itu. So, baik. Demikian pula do, to, wo, semuanya lebih melekat, lebih dekat ke langit-langit atas. Adapun kaidahnya sama dengan isti'la, itu memantulnya suara ke langit-langit atas terlebih dahulu. Baru keluar. Dan lawannya yaitu infitah secara bahasa adalah iftirak, renggang. Terbuka. Secara istilah tajwid adalah merenggangnya lisan atau sebagian besar dari lisan dari langit-langit atas. Ya, karena terbuka antara permukaan lidah dengan langit-langit atas jauh jaraknya. Baik. Maka hurufnya adalah selain huruf itbaq yang 25. Ya, 29 dikurangi 4 maka sisa 25. Ya, pengucapan selain sa, dha, ta, dha maka posisi lidah ini jauh renggang dengan langit-langit atas seperti ba, ba. Ba tetap aja di bawah ini. Permukaannya lurus. Tidak ada yang naik ke atas. Ataupun ta yang naik cuma ujungnya sedikit, ini tidak teranggap. Yang naik ujungnya tidak teranggap, karena yang teranggap adalah dari mulai pertengahan sampai pangkal. Seperti itu. Bisa dipahami insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim.